إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ikhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua kemudahan dan taufiknya sehingga bisa terus berpelabur ilmi, terus bertafakur fiddin dan terus menelaah kitab para ulama rahimahumullah taala, khususnya berkenaan dengan akidah, yakin yang kita harus wajib pegang teguh dalam menghadapi kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kita pada hari ini akan mulai dengan membaca kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Setelah kita pada perjumpaan bulan lalu kita sampaikan tentang biografi dan juga seputar kitab Al-Muzani ini. Dan saya akan coba insyaallah akan jelaskan panjang lebar berkenaan dengan kitab kita ini karena memang banyak berisi faedah-faedah yang berguna bagi kita untuk kita jadikan sebagai wacana pencerahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Beliau Imam Al-Muzani memulai kitabnya dengan membaca dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau Imam Al-Muzani rahimahullahu taala memulai tulisannya dengan basmalah, dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kebanyakan kitab-kitab yang ada. Ini adalah amalan para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Dan ini mencontoh Al-Quran. Kita lihat Al-Quran mulai dengan apa? Bismillah. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim tulisannya kepada raja dan pembesar di negara lain dalam dakwah mengajak mereka untuk beragama Islam, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disampaikan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tentang surat yang Nabi kirim kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah ila Hirakla azimir rumi salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bida'ayat islam aslim taslam wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna 'alayka ismul arisiyin wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslim. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim pertama dimulai baru mengatakan min Muhammadin Rasulillah. Beliau bukan nama beliau Muhammad dan menyampaikan apa? Kesudukan beliau itu Rasulullah. Kepada Heraklius Azimirum. Menyebut nama dan juga apa? Kedudukan. Menunjukkan bahwa Nabi juga melihat kepada apa? Kedudukan siapa yang diajak bicara yaitu Azimirum. Baru salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan untuk mereka yang mengikuti petunjuk. Ini memang tampaknya doa, padahal ini adalah kepastian. Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sehingga salamun 'ala man ittaba'al huda. Keselamatan pasti akan terus ada pada mereka yang mengikuti petunjuk. Dan Nabi mengatakan salamun. Jumlah apa? Ismiyah yang menunjukkan thubut wa dawam. Artinya, keselamatan senantiasa ada pada siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Sungguhnya aku mengajak engkau dengan ajakan Islam. Islamlah kamu. Saya kamu selamat. Islamlah kamu. Allah akan berikan pada kamu dua lipat. Dua apa? Lipat pahala. Dan jika engkau berpaling, engkau akan menanggung dosanya Arisiyin. Rakyat yang mengikuti Abi Murum ini. Dan baca kitab, baca ayat, ya ahli kitab, ahli kitab, marilah kita bersatu pada kalimat yang sama di antara kita, yaitu tidak menyembah kecuali hanya Allah dan tidak berbuat sekutu dengan apapun juga. Dan janganlah kita menjadikan orang lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berpaling, ucapkanlah, persaksikanlah bahwa kami adalah kaum kaum muslimin. Ini buat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah memulai tulisannya kepada siapa? Heraklius. Dalam rangka untuk mengajak berislam, menjelaskan akidah apa? Islam kepada mereka. Apa akidahnya? Tidak menyembah kecuali Allah tauhid. Dan tidak berbuat syirik. Memulakan bismillah. Sehingga pas bila kemudian Imam Al-Muzani memulai kitab dengan bismillah, dan pas juga menjelaskan tentang akidah yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Para ulama menjelaskan bahwasanya bismillah ini, apakah ia ayat sendiri ataukah ia ayat dalam apa? Setiap surat. Contohnya apa? At-Taubah. Syekh Muhammad Khalil Haras dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasiyah merajikan bahwa bismillah adalah ayat tersendiri yang diturunkan untuk memisahkan antar surat. Sehingga bismillah itu ayat apa? Tersendiri dan bukan bagian daripada surat yang ada pada badan. Inilah pendapatnya Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Ibnu Jarir At-Tabari dan Daud Al-Zahiri. Sedangkan Syekh Muhammad Ahmad Muhammad Syakir merajikan bahwa bismillah termasuk ayat dalam surat selain surat Taubat. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Tamadarlah Syafi'iyah. Warraji wallahu alam bisawab, ana bismillah bukan termasuk apa? Surat yang ada. Lalu bagaimana dengan yang di Al-Fatihah? Ulama khilaf dalam hal ini. Kalau madzhab Syafi'i jelas bahwasanya bismillah termasuk surat di Baqarah, di Al-Imran, di Al-Maidah, apalagi di Al-Fatihah. Namun ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah dan bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Di antara yang merajikan ini adalah Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang mana bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamadani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nabi katakan Allah berfirman, apa nama ini? Hadis qudsi. Aku membagi salat yaitu Al-Fatihah. Ini dalam pemahaman bahwa Al-Fatihah itu adalah salat. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah rukun dalam salat. Antara aku dengan hambaku separoh-separoh. Jika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku memuji aku. Dan jika hambaku mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, Allah berfirman, asna alaya abdi, hambaku memuji aku. Hamad nanti tambahannya bahwa cinta alhamdulillah itu adalah pujian, ada tambahan rasa pengagungan dan juga kecintaan. Asna tidak. Dan jika hambaku mengatakan Malik yaumiddin, maka kata Allah, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini tengah-tengah antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan yang ia minta. Ia karena budu untuk Allah, ia karena sahih sama untuk hamba. Ini tengah-tengahnya apa? Al-Fatihah. Dan jika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini kata Allah, hadza li 'abdi, itu 'abdiku, itu hambaku, dan hambaku mendapatkan yang dia minta. Sini kita lihat bagaimana Nabi menjelaskan bahwa as-salat di sini Al-Fatihah. Allah mulai apa? Alhamdulillah. Dan kalau kita mengatakan bismillah, maka jumlahnya berapa? Tidak imbang. Tidak apa? Tiga setengah. Sehingga dengan demikian bahwa Al-Fatihah tidak masuk di dalamnya bismillah. Ada juga sebagian ulama lain merajikan bismillah masuk dalam Al-Fatihah dengan dasar juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Imam Ad-Darqutni. Nabi bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul qur'an wa ummul kitabi was-sab'ul matani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha." Jika mengatakan alhamdulillah, baca apa? Baca Fatihah. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. karena Fatihah adalah Ummul Quran dan Ummul Kitab dan Sab'ul Matani, 7 ayat, dan Bismillah adalah salah satunya. Namun bila melihat kepada riwayatnya, maka riwayat yang pertama lebih sahih karena dia apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Muslim. Yang kedua riwayat apa? Ad-Daruqutni. Walaupun kata Syalbani sanadnya apa? Sahih secara marfu dan mauquf. Wallahu a'lam. Bismillah ini alhamdulillah perlu kita sampaikan dan jelaskan tentang bismillah ini, karena kita sering menggunakan bismillah, mau makan baca bismillah, mau kerja baca bismillah, mau tidur baca apa? Bismillah juga. Bahwa ba pada bismillah sebetulnya bukan dengan, tetapi maknanya isti'anah, minta pertolongan. Sehingga bismillah itu maknanya apa? Memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata bismillah ini dalam ilmu nahwu, dan balaghah adalah jar wal majrur, yang dia harus punya fi'il yang nyantolnya, dia ada fi'ilnya. Apa? Nyantolnya apa? Jar wal majrur. Bisa di awal, bisa di akhirkan. Maka dalam apa contoh banyak, ada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra fi'il. Bismillah bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kadang-kadang diakhirkan seperti bismillahi majriha wa mursaha. Hanya para ulama nahwu mengatakan lebih baik diakhirkan daripada diawalkan. Karena punya 2 faedah. Yang pertama ada tabaruk, minta keberkahan dengan apa? Mendahulukan nama Allah. Yang kedua ada makna di sana al-hasr. Artinya memberikan hukum itu hanya kepada hal itu. Karena dia itu mengakhirkan yang harus di awal. Sehingga ketika kita mengatakan bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, kita mengatakan saya ini dengan nama Allah, ya, saya membaca. Hanya saya memohon kepada Allah bantuan agar bisa membaca, menulis, makan, dan lainnya. Dengan berharap keberkahan daripada kerjaannya kita kerjakan tersebut. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah, kalimat bismillah ini, kalau kita baca bismillah ketika makan, ingat antum sedang minta apa? Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi makannya. Tapi kita enggak pernah mikir itu. Bismillah. Padahal sudah bismillah itu akan muncul kepada kita tauhid bahwa dengan bismillah kita itu merasa tidak punya apa. Sampai untuk makan saja minta apa? Tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mantulah kalau mendapatkan para sahabat Nabi itu demikian tawaduknya, dengan hatinya, itu karena mereka menyadari betul bahwa yang ia miliki semuanya hanyalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaya pun kaya yang apa? Rendah hati. Jadi alim pun alim yang rendah hati, yang tidak pernah mau pisah dengan zat yang maha kuasa. Ini yang demikian jelaslah bahwa bismillahirrahmanirrahim ini ada 2 kandungan yang kita ketika baca harus ingat. Yang pertama apa? Mohon pertolongan. Dengan meyakini bahwa tidak mungkin saya bisa pegang barang ini tanpa apa? Bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu saya mengajar tanpa apa? Bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu saya memahami pelajaran tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ikhwan fillah, kalau antum ada hamba seperti ini yang hidupnya menggantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia enggak? Inilah akidah yang sesungguhnya. Sehingga tidak pernah seorang muslim itu kecuali mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Tidak mungkin sombong. Dan tidak akan sedihnya berlebihan. Dia akan bahagia terus. Karena ketika kena musibah, dia yakin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujinya agar lebih hebat lagi. Dan ketika dapatkan hidayah Allah, kemudahan Allah, rezeki Allah, dia pun mengatakan ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah kandungan basmalah. Kemudian setelah itu menggunakan nama Allah, Bismillah, asma Allah yang a'zam, yang paling agung. Sebab makna Allah itu merupakan pokok semua nama Allah yang lain-lainnya. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyebut nama-nama Allah yang lainnya selama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam ayat apa? Kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nama al hayyu setelah apa? Allahu. Al qayyum setelah. Dan kalau kita melihat kepada nama-nama Allah, ada Allah, ada al hayy, al qayyum. Al hayyu itu yang maha hidup. Yang maha hidup. Yang mengharuskan adanya kesempurnaan sifat-sifat yang hidup. Orang hidup itu kira-kira kalau ilmunya tidak sempurna, sempurna gak hidupnya? Gak sempurna. Gak sempurna. Sehingga teman-teman rahimah, semua sifat-sifat dzatiyah kembali kepada Al-Hayyu. Al-Qayyum artinya yang apa? Yang dia itu terus mengatur semua kehidupan makhluknya. Dan ia tidak butuh dengan makhluknya. Sehingga semua sifat fi'liyah, sifat-sifat perbuatan Allah kembali pada mana Al-Qayyum ini. Maka dia mengatakan bahwa Allah adalah nama Allah yang paling agung. Yang disebutkan dalam Al-Quran dalam berapa ayat? 2360. Silakan antum baca Al-Fatihah sampai apa? An-Nas. Antum hitungi ada Allahu. Jawabannya 2360 ayat. Dan kata Allah ini diambil daripada ilah. Daripada aliha ya'lahu ilahan wa alihatan. Sehingga Allah itu bermakna makhluk yang disembah. Yang disembah. Sehingga semua bentuk penyembahan itu masuk dalam kandungan apa? Mana? Al-makhluk atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya yang maha luas rahmatnya. Sebab dia diambil dari kata Ar-Rahman daripada Ar-Rahim, ya. Namun dia menggunakan sigah mubalaghah. Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah maha luas rahmatnya, sehingga semut pun dapat apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kafir dapat apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk di dunia semuanya mendapat apa? Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maha luasnya apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ikan cerita. Kalau antum tahu bahwa ada zat yang maha sempurna, maha luas rahmatnya, bisa gak mengatakan, jangankan yang hal Ustaz, yang haram aja susah, bisa gak? Dan pentingnya mengenal apa? Nama Allah subhanahu yang maha luas rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim, yang dia itu adalah sifatnya apa? Musabbah bil fi'il. Sifat apa? Musabbah bil fa'il. Ar-Rahim. Artinya yang senantiasa memberikan rahmat kepada yang disukainya. Yang terus siapa? Masih rahmatnya kepada yang siapa itu? Kaum mukminin. Allah berfirman, "Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya juga demikian mohon ampun untukmu supaya mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab ayat 43. Al-Ahzab ayat 43. Sehingga bil mu'minina rahima, artinya rahim terus, rahmat kepada kaum mukminin. Sehingga orang yang merasa beriman mesti akan terus merasakan rahmat Allah setiap saatnya. Maka tidak ada namanya mukmin kok putus asa, bunuh diri. Tidak ada mukmin kok sedih sampai apa? Lupa diri. Karena rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian, mana yang lebih hebat, Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Tergantung liannya. Kalau keluasannya, Ar-Rahman lebih apa? Lebih luas, mencakup semua makhluk tanpa kecuali. Artinya saking dermawannya, saking maha pemurahnya, sampai musuhnya pun tadi kasih rahmat. Namun dari sisi kualitasnya, mana lebih bagus? Ar-Rahim. Karena ia rahmatnya kepada kaum mukminin demikian apa? Terus menerus sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua namanya lah Al-Sunnah menetapkan sebab rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti mudah-mudahan kita akan bahas tentang bagaimana kaidah-kaidah ya, kita memahami lah nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala pada bagian ini insyaallah di pembahasan kitab syarah Sunnah Al-Muzani. Yang jelas bahwa dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada penetapan sifat Allah yang namanya apa? Rahmat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita ini karena memang manusia itu paling butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. agar bisa beribadah kepada Allah, maka Allah sampaikan kepada kita bagaimana rahmatnya kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah ketika minta manusia untuk beribadah, maka menyampaikan bentuk rahmatnya kepada manusia. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakum al-ardha firasa was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Wahai manusia, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti? Tidak. Menambah apa yang telah menciptakan kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Suruh ibadah, dikasih nyawa, dikasih nyawa untuk apa? Ibadah, ditambah takwa lagi. Yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Antum tinggal di gunung, rumahnya enggak miring. Gunungnya apa? Miring, rumahnya miring enggak? Enggak miring. Kemudian Allah jadikan langit sebagai apa? Sebagai kubahnya. Bumi ini yang tanpa tiang, sehingga pesawat jangan nabrak apa? Yang langit. Kemudian juga menurunkan air di hujan dari langit ke bumi. Air ke bumi turun, hujan. Setelah hujan turun apa? Bumi membelah, mengeluarkan tubuh buah-buahan agar menjadi rezeki bagi kalian. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu mengajak kita untuk beribadah kepada Allah dengan menyampaikan rahmatnya, rahmatnya, rahmatnya, rahmatnya, agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya harusnya yang normal itu yang berhutang budi balas apa? Namun zaman sekarang banyak orang yang sudah tidak normal. Dikasih budi, ya, balas apa? Dengan tuba. Dikasih hutangan, ditagih musir yang nagih. Dikasih hutang tanpa bunga, hutang sama bunga, milih yang mana bayarnya? Yang bunga. Yang pakai bunga enggak dibayar, gampang, enggak ada bunganya. Bisa dibayar dulu. Harus sih, alhamdulillah. Antum dibaiki lah. Membahas dengan apa? Kebaikan juga. Baik. Kemudian beliau, Imam Al-Muzani. Ya. Kita coba untuk ambil faedah akidah daripada sepan beliau. Ya. Rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Kata beliau, semoga Allah menjaga kita dengan takwa dan memberikan taufik pada kita untuk berjalan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau nambah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa beliau ini dimulai dengan untuk dirinya dulu, baru orang lain. Berapa orang? Orang lain. Asamanallahu, semoga Allah, ismah adalah perlindungan dari segala kesalahan dan penyimpangan. Dari maksum. Nabi itu maksum artinya apa? Terjaga dari kesalahan dan penyimpangan. Wa iyyakum, dan kalian dengan takwa. Jadi pertama apa? Beliau minta perlindungan dari kesalahan dan penyimpangan dengan takwa. Kemudian yang kedua, doanya adalah wa'afrohana iya'iyakum limuafaqatil huda. Mohon kemudahan untuk berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sangat tawadhu, sangat rendah hati, sehingga mengatakan saya butuh ketakwaan untuk saya selamat dari kesesatan. Dan saya butuh petunjuk agar saya bisa ada dalam ketakwaan tersebut. Juga beliau mengajarkan kita semua ikhwatifina dengan doa yang sangat penting dan dibutuhkan seorang muslim untuk dunia dan akhiratnya, dengan memohon ketakwaan kepada Allah dan hidayah petunjuk. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga pernah lakukan dan contohkan dalam doa yang masyhur. Beliau berdoa, Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sebenarnya aku memohon kepada Engkau petunjuk huda, wat tuqa ketakwaan, wal iffah atau afaf sifat apa? Iffah sifat menjaga harga diri, wal ghina dan sifat kaya. Yang keempat ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam menjelaskan hadis ini, dia menyatakan doa ini adalah min a'zami ad-du'a wa anfa'uha. Doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat. Doa ini mengandung permintaan kebaikan agama dan dunia. Karena petunjuk di sini huda, maknanya adalah ilmu yang manfaat. Dan ketakwaan adalah maknanya adalah amalan soleh dan meninggalkan semua yang Allah dan Rasulnya larang. Dengan demikian kata beliau, agama menjadi baik karena agama itu adalah ilmu-ilmu yang manfaat dan pengetahuan yang benar. Inilah huda petunjuk. Sedangkan pelaksanaan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya adalah ketakwaan. Jadi agama itu adalah ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Oleh karena itulah Rasulullah diutus membawa dua hal ini. Dalam firman Allah disampaikan dalam tiga ayat, dalam tiga surat, bahwa Nabi itu diutus membawa apa? Petunjuk dan amalan soleh. Yang pertama dalam At-Taubah ayat 33. At-Taubah ayat 33. Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus apa? Rasulnya sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa huda petunjuk, wa dinil haq agama yang benar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga Ibnu Qayyim dalam muqaddimah kitab Madarij Salikin katanya adalah al amalus saleh. Untuk menangkannya. Menangkan siapa? agama atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya. Atas agama seluruhnya, walaupun orang musyrik membencinya, tidak menyukai. Dan Allah ulang pada surah Al-Fath ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Tapi ujungnya apa? Wa kafa billahi syahida. Dan surat Saf ayat 9. Surat Saf ayat 9. Juga sama, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi fatihilah dalam tiga ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Lalu di akhir ayat dengan apa? Kata liyudhhirahu. Dari kata zuhur. Nampak tinggi, menang. Sehingga Allah menangkan dengan ilmu yang manfaat dan amalan soleh tersebut siapa? Yudhirahu. Punya kembali kemana? Ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Yang pertama bahunya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu. Depan lagi kata gantinya. Maka maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menangkan rasulnya. Menangkan rasulnya atas semua agama lainnya dengan sebab ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Yang kita mengatakan hunya kembali pada aqrabul madhkur yang disebut di akhir, yang paling dekat, yaitu dinul haq. Sehingga maknanya Allah memenangkan agama yang hak ini, Islam, as agama yang lainnya dengan sebab ilmu manfaat dan amal soleh tersebut. Oleh karena itu, alhamdulillah, bila kita ingin menang dalam segala hal, maka pegang teguhlah agama Allah ini secara lahir dan batin. Artinya ilmunya dan juga apa? Amalnya. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan agama Islam yang dibawa Rasulullah akan selalu menang. Karena memang Allah telah berjanji memenangkan agama Islam atau semua agama yang ada dengan ilmu dan apa? Dengan amalan soleh yang dimilikinya. Oleh karena itu, lihat sampaikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini, kata beliau, ayat yang menunjukkan Allah telah menyempurnakan dan memenangkan agama ini atas seluruh agama penduduk bumi. Hal ini menjadi penguat hati kaum muslimin, kabar gembira dan penguat mereka, serta membuat mereka selalu percaya penuh dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala pas terjadi. Sehingga tidak ada prasangka terhadap apa yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah berupa penekanan dan sikap mengalah Rasul sebagai kemenangan musuh Allah dan juga kekalahan Rasulullah dan agamanya. Hal ini tidak mungkin karena Allah telah mengutus Rasulnya dengan bawa agama yang benar dan berjanji akan memenangkannya atas seluruh agama yang ada. Oleh karena itu, ya, Imam Syekh Shalih Al-Fauzan juga mengatakan bahwa agama harus dimenangkan karena hujjah yang dimilikinya. Demikian juga Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh menyatakan, ketika lamus nabinya dengan memberikan kepada kerasulan dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, dan beliau memiliki musuh-musuh yang banyak, maka Allah menangkan beliau atas mereka. Sebab nikmat ini, nikmat agama, tidak sempurna kecuali dengan perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim wa yansuruka Allahu nasran aziza." Jadi, kalau kita ingin menang, kata beliau, maka kita harus memperbaiki ilmu kita dan memperbaiki amalan yang kita miliki. Karena dengan ilmu dan amal soleh kita bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Sehingga tampak sekali bagaimana pentingnya ya, ucapan beliau, "Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa faqana wa iyyakum bi muwafaqatin." Ucapan beliau masih pada ucapan beliau yang satu ini. Kalimat "Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa" dari ismah, al-ismah i'tisam. Dan ternyata yang mampu membuat kita ini selamat hanyalah takwa. Lihat dalam surat Ali Imran ayat 101, 2 dan 3. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Siapa yang beriktisam kepada Allah, maksudnya apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah tunjukkan kemana? Siratal mustaqim. Apa setelahnya? "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum." Apa setelahnya lagi? "Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraq." Sehingga para mengatakan cara kita selamat daripada fitnah, penyimpangan dan kesalahan adalah kita itu menjadi orang yang takwa. Yang takwa ini membutuhkan dua hal, i'tisam billahi dan i'tisam bihablillahi. Takwa ini jadi ismah, jadi pelindung kita dari kesalahan dan penyimpangan, karena takwa itu akan didapatkan dengan dua perkara. Yang pertama, i'tisam bihablillahi jami'an. Artinya kita ini mempelajari komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, al-Islam yang sempurna, yang mulia. Dan juga i'tisam billah, artinya kita mohon kepada Allah, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah agar lindungi daripada penyimpangan, rintangan yang menghalang kita untuk bisa mencapai ketakwaan tersebut. Maka sangat pas sekali ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai kaum mukminin, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Takwa yang benar. Karena itulah yang bisa membuat kita selamat sampai mati dalam keadaan muslim. Jadi beliau ungkapkan dengan sangat indah sekali. Saya akan mengatakan kepada semua hai kaum muslimin, kalian kalau mau selamat, kalian mau selamat, maka harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau selamat, menghukum orang lain dengan takwa. Mau selamat menjawab pertanyaan dengan apa? Takwa. Mau mati dalam keadaan muslim harus. Dengan lafaz yang cukup indah berubah apa? Doa. Ya Allah, jagalah kami dan kalian dengan apa? Ketakwaan. Karena takwalah yang bisa jaga kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan sangat jelas. Sangat apa? Jelas. Walibasut taqwa dzalika khair. Libas taqwa. Apa sih gunanya baju itu? Karena dengan baju manusia terlindungi. Mau perang, pakai baju apa? Perang. Anti peluru. Mau tidak sinar matahari, pakai apa? Baju. Sehingga sebaik-baiknya alat lindung kita adalah at-taqwa. Juga Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya pada ayat wa'tasimu bihablai jami'a, kata beliau di sini Allah jalla sya'nuhu wa sana'uhu menggantung mereka dengan sebab-sebab Allah. Maksudnya adalah mereka itu berpegang teguh dengan agama Allah yang Allah perintahkan pada mereka dan melaksanakan dengan baik, baru kemudian akan muncul rasa persaudaraan, bersatu dan pasang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa Allah baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka kata Ibnu Katsir, qad duminat lahum al-ismah inda ittifaqihim khata. Mereka dijamin terjaga ketika sepakat daripada kesalahan. Artinya sepakat tidak berbuat salah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada perlindungan kecuali kepada mereka yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 146. Illa alladzina tabu wa aslahu wa aqsamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Yang selamatlah mereka-mereka ini. Juga dalam An-Nisa ayat 175, fa ammal ladzina amanu billahi wa aqsamu bihi fasyudkhuluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim. Siapa yang beriman kepada Allah dan berlindung kepada Allah, maka pasti Allah akan masukkan dia dalam rahmatnya dan keutamaannya dan menunjukkan kepada jalan yang mustaqim. Oleh karena itu, alhamdulillah, jangan sampai kita ini jauh dari akhlak salaf yang tidak pernah lepas daripada apa? Doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu lalai, merasa kalau sudah mengaji berilmu banyak, itu Ustaz kibar, jadi dai, jadi ini, kadang lupa dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa banyak dai yang punya dai sekarang ini? Usah. Berapa banyak guru yang mereka adalah pejuang-pejuang mengorbankan hartanya untuk jalan dakwah, sekarang berguguran, bahkan jadi musuhnya dakwah. Maka ingat banyak berdoa. Banyak berdoa. Khususnya minta kepada Allah ketakwaan yang bisa membuat kita selamat daripada penyimpangan dan kesalahan yang ada. Demikian ketakwaan sangat banyak keutamaannya. Sangat banyak keutamaannya sehingga Allah menyampaikan takwa dalam banyak ayat, di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang takwa itu Allah mudahkan jalan keluarnya. Artinya dalam keadaan kita sedang masalah besar, kena fitnah, kena masalah, Allah mudahkan jalan kita untuk selamat daripada fitnah tersebut. Demikian juga ayat lainnya mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa yang takwa Allah akan berikan furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Demikian juga dalam ayat lainnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa Allah akan mudahkan urusannya. Bukankah itu adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, lihatlah bagaimana Imam Al-Muzani, murid Tabi'i Imam Syafi'i, alim kabir, yang hidup dibina oleh Imam Syafi'i, dan hidup di alam-alam Imam Syafi'i, dan hidupnya dia di negeri yang bagus, di Mesir ketika itu, di mana para ulama salaf menguasai daerah tersebut. Menyampaikan bagaimana pentingnya takwa bagi seorang muslim agar terhindar daripada kesesatan dan penyimpangan yang ada. Sungguh pantas bila Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 131 berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mewasiatkan kepada orang-orang yang dapatkan kitab sebelum kalian dan juga bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan wasiat Allah kepada semua manusia dari Adam sampai yang mati paling akhir hari kiamat nanti adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hebatnya takwa ini, karena pentingnya takwa ini, karena urgennya takwa ini, maka pastilah Allah tidak hanya mewasiatkan takwa saja. Apalagi takwa ini adalah segala galanya. Puncak ibadah adalah takwa. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga perintah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fattaqun ya ulil albab. Dan takwa, saya enggak akan banyak bicarakan takwa karena semakin banyak bicara takwa semakin banyak menghabiskan waktu kita. Yang jelas bahwa takwa sangat penting sekali bagi seorang muslim, sehingga beliau memulai sebelum membahas rukunya ini juga ada isyarat ikhwan dari beliau bahwa beliau membuat buku ini dalam rangka agar menjadi takwa dan berharap orang yang membaca, memahaminya dan mengamalkan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana semangatnya salaf dalam memberikan hidayah kepada orang lain. Bagaimana tingginya mereka bersemangat untuk orang lain agar menjadi baik. Sampai-sampai beliau ingin bersekutu karena permintaan orang lain yang ingin mengetahui akidah beliau. Beliau mulai dengan ini. Dan ternyata ikhwan fillah, ketakwaan yang beliau tidak cukupkan hanya minta takwa. Beliau pun akhirnya menambah dengan memohon kepada Allah taufik, kemudahan agar bisa sesuai dengan apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Semoga Allah mudahkan kami dan kalian untuk pas dengan apa? Petunjuk ilahi. Karena memang tidak mungkin takwa orang yang tidak paham petunjuk. Dan tidak mungkin takwa orang yang tidak sejalan dengan apa? Petunjuk Allah Subhanahu. Atau mungkin ada orang kayaknya takwa banget, padahal berbuat apa? Kebid'ahan. Bukan takwa. Bukan apa? Takwa. Karena takwa itu harus muwafaqatul huda. Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan huda, ya, kalau kita bahasa Arabnya adalah penjelasan dan apa? Penunjukan. Itu huda pada asalnya. Ya. Tapi beliau adanya waffaqana wa iyyakum. Artinya hudanya bukan cuma apa? Petunjuk, tapi juga apa? Memudahkan untuk bisa pas dengan apa? Petunjuk. Huda, petunjuk ini Allah sampaikan dalam banyak ayat, di antaranya wa amma samud fahadainahum fastahabbul ama ala al-huda. Adapun Samud, kami telah beri petunjuk, lalu memilih apa? Lebih memilih yang buta daripada apa? Petunjuk tersebut. Fa'aqadathumus sa'iqatul adzabil hun bima kanu yafsidun. Ustaz ayat 17. Fahadainahum, maksudnya apa? Menjelaskan kepada mereka. Juga Allah katakan inna hadainahu sabila imma syakira fa imma kafura. Kami telah menunjuki jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada yang apa? Berarti ini apa? Hidayah bersifat apa? Umum. Semua orang, baik dia itu kafir ataupun muslim, dapatkan apa? Petunjuk, namanya apa? Bayan, penjelasan. Sedangkan yang kedua adalah petunjuk yang bersifat khusus. Yaitu apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau inginkan. Bukan yang pertama tadi. Hidayah ini khusus bagi orang yang Allah kehendaki saja. Allah firman dalam surat Al-An'am ayat 125. Fama yurillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan untuk memberi petunjuk kepadanya, Allah akan bukakan dadanya menerima Islam. Wama yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama. Dan siapa yang Allah inginkan sad, Allah jadikan dadanya sempit sekali, seakan-akan naik ke langit. Makanya kalau antum lihat, antum naik gunung, semakin tinggi apa? Semakin tertekan dada. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'ala alladziina la yu'minuun. Sehingga para ulama bagi hidayah jadi itu dua, ada hidayah apa? Petunjuk, ada hidayah apa? Taufik. Dan yang diinginkan oleh itu adalah hidayah apa? Taufik, ya, yang ada di sini. Demikian akhlak bagaimana pentingnya dua doa beliau ini untuk kita semua. Dan kita perbanyak doa ini. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian beliau menambah dengan kata-kata amma ba'du. Kata amma ba'du ini biasanya digunakan oleh para ulama dan para ahli lughah untuk membatasi atau memulai pembahasan yang dia inginkan. Setelah mengatakan innalhamdulillah sampai apa? Amma ba'du berapa? Pembahasan. Dan hampir semua muqaddimah Arab macam pertama ba'du atau wa ba'du atau amma ba'du. Ini uslub Arabiyah yang sudah ada sejak zaman dahulu sampai hari ini pun ada. Amma ba'du. Juga Nabi mengatakan begini. Salamun ala man tabaruda amma ba'du. Jadi jelas fasl atau pemisahan antara muqaddimah ya apa dengan isi yang akan disampaikan oleh penulis tersebut. Amma ba'du. Fa innaka sa'altani. Dalam riwayat lainnya ada fa innaka aslahakallahu sa'altani. Sungguh engkau, semoga Allah memperbaiki kamu, sa'altani, meminta kepada aku. Jadi beliau bunyi karena apa? Permintaan temu. An udihalaka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubhat aqawil wa zayra muhdatsati dhalin. Kamu minta aku untuk menjelaskan kepadamu tentang sunnah. Apa itu sunnah? Tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah. Dan demikianlah kalian lihat banyak dalam buku-buku para ulama menggunakan kata-kata sunnah. Contohnya Ushul Sunnah dari Ibn Hanbal. Demikian juga Syarh Sunnah Barbahari. Maka nama apa? As-Sunnah. Artinya apa? Aqidah. Ahli Sunnah wajib. Amran perkara tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Perkara yang kamu ya, menahan diri kamu untuk sabar berpegang teguh dengan. Ya, kalau kita semua hai kaum muslimin, saya mau nulis buku untuk menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah yang jadi pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah yang kamu harus bersabar untuk mengamalkannya, meyakininya, berpegang teguh dengannya. Dan yang kedua apa? Dan yang tadra'u bihi anka syubhat aqawil. Yang akan menghilangkan dari kamu. Menjadi apa? Alat penghilang dari kamu. Syubhat-syubhatnya aqawil. Artinya syubhatnya pemikiran-pemikiran yang ada. Syubhat adalah dalih. Ada dalih-dalih. Dalih adalah alasan yang tidak benar, tetapi dihias seakan-akan apa? Wazira muhdatsati dhallin, dan penyimpangan pelaku bid'ah yang sesat. Ini yang akan menyebabkan bahwa dia menyatakan tentang akidah yang kamu harus pegang dengan baik-baik dan mampu digunakan untuk apa? Membantah pemikiran dan kebid'ahan yang menyesatkan. Sinilah pentingnya kita membaca muqaddimah. Ada faedah yang diterima oleh Syekh Bakar Abu Zaid tentang pentingnya membaca muqaddimah buku pendahuluan. Kata beliau dalam bukunya Hilyat Talabil Ilmi dan yang lainnya, bahwa orang yang membeli buku jangan sampai tidak membaca pendahuluan dan daftar isi. Kalau antum beli buku, apa yang dibaca? Wah ya, ini bagus nih. Penulisnya, ini apa? Judulnya hebat. Ini apa? Hebat. Enggak baca mukaddimahnya, langsung baca tengah-tengahnya aja, babnya aja. Ini bukan cara belajar yang baik. Kata beliau, karena dengan kita membaca mukaddimahnya, pendahuluannya, kita akan tak punya pemahaman tentang pola pikir penulis dan tema yang akan dibawakan dalam buku tersebut, serta bagaimana manhajiah metode penulisan yang akan beliau tulis di buku tersebut, dan tahu kemana mengarah buku tersebut. Dengan membaca indeks ataupun daftar isi, kita akan tahu bahwa di sana banyak pembahasan yang kalau kita harus baca buku, semua buku dibaca, enggak sanggup. Sanggup gak? Enggak sanggup baca buku semuanya. Kita buku segini, baca semua, enggak sanggup baca semua. Maka dengan buka daftar isi, kita bisa memilih mana yang kita butuhkan. Paham dengan metode penulisannya, dan paham ada di mana bahasanya. Ketika kita akan menulis, akan membaca, akan mengajar, kita bisa langsung buka buku yang kita pernah baca indeksnya tersebut, dan kita bisa mengajar dengan baik. Karena apa? Dengan waktu singkat bisa membahas yang banyak masalah dari sekian banyak buku yang ada. Yang musibah adalah yang beli buku tidak baca judul, apalagi yang lain-lainnya. Beli aja si pendih, rak buku, kemudian terakhir bukunya hilang atau orang yang mati hilang. Jadi baca buku demikian, kita perlu tahu sejarahnya, perlu tahu bagaimana penulisnya, perlu tahu bagaimana manhajiahnya, dan ternyata buku ini adalah buku yang menjelaskan tentang akidah Ahlu Sunnah yang kita wajib memilikinya dan wajib mempertahankannya dan wajib sabar dalam memegangi akidah ini. Yang kedua, akidah yang dimaksudkan akan menjadi alat kita bisa membantah syubhat dan penyimpangan kebid'ahan yang ada. Kemudian ada beliau rahimahullah ta'ala waqad syarahtu laka minhajan mudihan muniran lam alu nafsi wa iyaka fihi nushan. Dan aku telah syarah. Artinya maksudnya adalah lagi saya akan secara saya jelaskan sekarang menggunakan bahasa fi'il madhi untuk mengatakan kepastian bahwa ia telah mensyarah dengan metode yang jelas dan sangat menjelaskan. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Yang akan menjadi nasihat bagi saya dan juga untuk kamu. masih tawaduk juga beliau. Masih mengatakan saya akan tulis buku ini yang akan berisi nasihat untuk saya, dan saya bayangkan bagaimana sabarnya Imam Al-Muzani dalam hal ini. Dan terbayang dalam saya bagaimana sosok seorang ulama yang sangat sabar sekali, yang sangat tawadu sekali, yang dikit-dikit mendahulukan dirinya untuk selamat baru orang lain, yang selalu berdasarkan khauf wa raja, ada rasa takut yang dimiliki oleh dia, sehingga menulis buku dengan ketakwaan, memohon petunjuk agar dimudahkan, bahkan sampai mengatakan ini sebetulnya nasihat untuk saya pribadi juga, bukan untuk kalian semua. Adakah orang seperti ini di zaman sekarang ini? Jawabannya apa? Sangat subhanallah. Sehingga depannya fadilah beberapa faedah bahwa beliau rahimahullahu taala menulis buku ini karena permintaan sahabat-sahabatnya. Bukan dia sendiri yang memulai. Sehingga ia akan menjawab dan memberikan keterangan sesuai apa? Permintaan mereka. Yang itu berisi satu, perkara-perkara sunnah yang wajib seorang muslim untuk berpegang teguh dengannya dan mampu menjadikannya sebagai apa? Sebab untuk menghilangkan syubhat dan penyimpangan kebid'ahan orang-orang yang sesat. Yang ketiga, beliau syarah, beliau jelaskan dengan sangat jelas. Sangat jelas. Dan ini adalah nasihat untuk beliau dan untuk kita semua. Satu mukadimah yang cukup indah dari Imam Al-Muzani, walaupun hanya dua baris kata saja. Kenapa dikatakan di mukadimah ini saja? Bagaimana semangatnya para ulama ahlus sunnah sehingga mengatakan syarah tulaga. Saya telah jelaskan, saya pasti jelaskan, saya akan jelaskan dengan baik semua ini. Dengan apa? Minhajan mudihan munira. Dengan metode yang sangat jelas, yang terang benderang. Ulama lah yang bisa menjelaskan Islam dengan jelas dan terang benderang, membersihkan dan memurnikannya dari berbagai pemikiran yang menyimpang, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan Syekh Al-Imam Ibn Hanbal dalam kitab Al-Ilal karya Al-Khallal, dan juga Syekh Ali Hasan tanya, dan sebagiannya mengatakan hadisnya lemah, namun banyak riwayat yang mendukungnya menjadi hasan li ghairihi. Nabi bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan memanggul ilmu ini dan setiap generasi para ulama yang adil, yang mereka menghilangkan penyimpangan orang yang berlebihan dan pengakuan pada penolak agama dan penafsiran menyimpang orang yang bodoh. Hadis Ibnu Al-Baihaqi. dan juga karena Nabi memang sudah mengatakan tarak hukum alal bayda lailuha karena hariha la yaziru anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan agama ini dalam keadaan di malamnya kayak siangnya, terang benderang, tidaklah menyimpang darinya setelahku, kecuali apa? Orang yang binasa, hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Dan bagaimana beliau katakan demikian, karena memang agama Islam ini jelas, akidah pun apa? Jelas. Kemudian ucapan beliau, lam alu lapsi wa iyyakum fihi nushan. Ada di sana sifat nasihat terhadap kaum muslimin yang dimiliki oleh Imam Al-Muzani. Kalau beliau ingin menulis buku ini dan disampaikan dengan sepenuh hati untuk menjadi nasihat untuk dirinya dan juga apa? Dari kaum muslimin. Dan an-nasihat itu jadi kata an-nusku, artinya tulus. Sehingga orang itu kalau nasihati harus tulus, tidak punya niatan buruk di balik nasihat tersebut. Sehingga dikatakan bahwa orang itu dikatakan nasihat bila ia menasihati, kalau perlu orang enggak tahu kalau dinasihati orang tersebut. Artinya nasihati dia. Tidak nasihati ngomong saya maksud dia di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dia itu semua omongan-omongannya. Karena orang maksud adalah orang yang ingin memberi kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Sehingga tidak akan menyampaikan telah menasihati kecuali apa? Untuk tahzir atau untuk memberi kepada orang lain bahwa saya telah menasihatkan kepada saya, silakan hati-hati orang tersebut. Sehingga ikhwati fillah, ya, demikianlah sifat seorang muslim hendaknya berusaha untuk menasihati muslim lain. Dan dia termasuk hak-hak muslim atas muslim yang lainnya. Bahkan kata Jarir bin Abdul Bajri, sahabat Nabi, dia mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslim. Aku bayat Rasulullah. Pertama apa? Salat. Kedua zakat. Yang ketiga apa? Nasihat kepada setiap muslim. Menunjukkan bahwa inilah generasi salaf. Jiwanya penuh dengan semangat nasihat kepada kaum muslim. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan menjadi orang yang punya sifat nasihat kepada kaum muslimin, karena inilah sangat-sangat penting kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada sesama muslim. Demikian mungkin pada hari ini, dan kita tabah pada depan dengan kata-kata baca'tu fihi bihamdillahi dirusdi wa tasdidi. Dan mudah-mudahan nanti saya selesaikan makalah saya, ya, sehingga bisa jadi pegangan untuk selesai kajian ini yang ada. Tadi kemarin saya kasih kata-kata, emang gak sempat menyelesaikan, baru dapat beberapa halaman, serta mungkin ada beberapa halaman, ya. Tapi belum selesai saya tulis semuanya. Mudah-mudahan berapa saya bisa memberikan yang tadi saya sampaikan, ya, untuk saya berikan atur pada bulan depan insyaAllah. Demikian, semoga Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita bertanya jawab. Allah ala misal. Ada soal? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Bila didapatkan sanada masalah, kemudian di sana ada pendapat jumhur ulama dan pendapat sebagian ulama, maka sikap pertama yang kita harus lakukan adalah kita mencoba untuk melihat dalilnya. Bila mampu, bila mampu, dengan menterjih mana yang paling baik. Bila enggak mampu, jangan menterjih ustaz, bacanya aja enggak paham maknanya. Maka dapat dijadikan sebagai apa ya, alat tarjih jumhur ulama sebagai yang terbaik, sampai ada menjelaskan bahwasanya yang jumhur itu marjuh. Paham ya? Artinya orang awam itu dia berusaha untuk mengambil yang terbaik yang ia mampu berbuat. Maka pendapat orang banyak, ulama yang banyak dengan yang sedikit, maka lebih banyak yang banyak. Tapi kalau ada yang menjelaskan kepada kita bahwa yang banyak ini tidak tepat, maka apa? Jangan mempertahankan yang enggak tepat. Tapi apa? Mengikuti yang tepat walaupun bukan jumhurul ulama. Sehingga fatwa, seperti bilang, kalau fatwa lembaga sama perorangan lebih kuat secara umum. Lembaga, kenapa? Karena berkumpul sekian orang berdebat ia untuk mengambil satu keputusan. Tapi kadang-kadang lembaga merajikan yang enggak raji, karena yang perorangan punya dalil yang lainnya. Tetapi ingat, jangan sampai kita punya pendapat yang tidak pernah ada ulama mendahului kita. Dan kalau antum ada orang ngomong, tanya sama dia, ada enggak ulama yang sepakat dengan pendapat anda ini? Apalagi dalam hal-hal yang besar. Contohnya, banyak orang yang tanya kepada kita tentang negara Indonesia, negara apa sih? Kata mereka, kafir. Maka antum tanya sama dia, adakah ulama besar yang diakui dunia yang mengatakan ini negara kafir? Masih susah jawabnya. Susah apa? Jawabnya. Kan dia ini begini-begini. Enggak, kita minta ulamanya siapa? Mana ulamanya? Siapa namanya? Baru tanya, dalilnya nyusul. Setelah tanya dalilnya, dia ngomong dalil panjang, lebar, atau pusing. Ya. Pusing gak? Pusing gak ada kesimpulannya. Tanya ulamanya mana yang ngomong gitu. Nah, sudah ada ulamanya misalnya, Syekh bin Baz misalnya, apa Albani misalnya, apa siapa yang maksud sudah muktabar, kita bertanya apa dalilnya. Supaya kalau kita yakini, kita tahu pernah ada apa dalilnya. Kalau enggak paham apa dalilnya benar kan? Enggak benarnya. Saya pakai itu berhasil membuka orang. Membuka apa? Nah, saya, kalau kamu tidak punya ulama bersama kamu, jangan ngomong. Jangan apa? Bicara. Karena orang yang bukan ahlinya bila bicara apa? Ngawur. Ngomong herbal, gak paham herbal. Terakhir, jadi masalah. Ahli medis ngomong medis. Kalau ahli medis ngomong bengkel motor, rusak. Yang itu. Maka kan yang seagama, maka harus ada ahli agama yang jadi rujukan dalam mengambil keputusan. Kalau enggak tinggal sekut. Ini sikap orang awam harus hati-hati dengan cara tanya. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tugasnya orang awam bertanya. Tugasnya orang alim menjawab. Jangan sampai orang awam menjawab alim yang tanya. Paham ya? Jadi demikian. Jadi jumhur ulama bisa menjadi sisi untuk menguatkan pendapat bila kita tidak bisa memahami dalil semua. Karena keputusan kolektif lebih selamat daripada keputusan non kolektif. Itu dari saya wa'alam. Dan dalam masalah akidah kamu dapatkan insya Allah nanti tahap sebab ada perbandingan setelah kita ngisi isinya masih mukaddimah ya. Masih apa? Mukaddimah yang tadi saya agak pendekkan sebetulnya. Ya. Mukaddimahnya nanti antum lihat bagaimana isi ke dalamnya. Kita akan coba melihat perbandingan nanti. Buku kita ini secara sunnah al-muzani ini kira-kira dengan Tahawiyah dengan Ibn Abu Zaid al-Qarwani dengan yang lainnya, ini seide atau bertentangan? Atau bertentangan? Agar nanti kita yakin bahwa kita ketika megang buku ini betul-betul yakin ini benar. Karena saya ingin, alhamdulillah kita ngaji akidah itu ngaji dulu ngaji, bukan hanya bukunya habis juga lah. Kita pengen dipahami betul-betul bahwa ini harus dirasakan dalam hidup kita sehari. Jangan kita bicara Allah itu di atas, kemudian kita ketika minta enggak ke atas, ketika ingat enggak ke atas, dan jika ada masalah tidak ke atas. Kita pengen bagaimana belajar mengikat ilmu yang kita miliki ini kepada kehidupan kita. Sehingga antum kena musibah apun juga, antum bisa sabar menghadapi itu dan tidak jadi putus asa, kemudian mati bunuh diri. Gimana bisa yakin bahwa antum gak mati kalau gak akan habis sih, kalau gak mati gimana yakin? Ini yang kita ingin bina diri saya juga untuk semuanya agar mudah kita bisa mendapatkan akidah dengan baik sehingga kita hidup dunia ini bisa bahagia, bisa menikmati indahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin saya semoga bermanfaat, semoga kita semua dimudahkan untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.